إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, as-salawatul khamsu والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبات الكبائر. صلوات يعني صلاه الخمس yang lima waktu, والجمعه الى الجمعه salat Jumat kepada salat Jumat berikutnya, ورمضان الى رمضان Ramadan kepada Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penutup-penutup dosa yang ada di antara amalan-amalan tersebut, majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah Jumat rahimakumullah, ini merupakan hadis yang sangat berharga bagi kita hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang selalu berdosa, kita semua tanpa terkecuali, karena tidak ada yang ma'sum kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu ke waktu ada saja dosa yang kita lakukan, entah dilakukan oleh tangan kita atau kaki kita dan semua perbuatan kita, atau dilakukan dengan ucapan-ucapan kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga dosa ini seandainya berwujud sesuatu yang tampak, barangkali kita akan berlumuran dosa yang seseorang mungkin enggan untuk mendekati kita. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama, Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala, "Law kanat lidzunub raihah," seandainya dosa-dosa itu memiliki aroma, maka tidak ada seorang pun yang akan mendekati saya. Seorang ulama merasa berdosa dan merasa bahwa seandainya dosa itu mengeluarkan aroma, maka tidak akan ada yang mendekatinya. Bagaimana dengan kita, yang kita masing-masing tahu tentang diri kita, ada saja yang kita lakukan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka melihat kepada hadis ini kita sangat berbahagia karena Allah Azza wa Jalla memberikan peluang yang besar bagi kita untuk menutupi dosa-dosa kita dengan amalan soleh. Salat yang 5 waktu yang rutin kita lakukan menjadi salah satu dari penutup-penutup dosa. Salat Jumat yang kita lakukan juga menjadi salah satu dari penutup-penutup dosa. Begitu pula puasa Ramadan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini memberikan kepada kita keutamaan amalan tersebut, menerangkan kepada kita keutamaan amal saleh. Amal saleh secara umum yang Allah katakan di dalam ayatnya pada surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya al hasanat, amalan-amalan yang baik, yudhibna sayyiat, akan menghilangkan keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Peluang bagi kita semuanya untuk memperbanyak al-hasanat, yang dengan itu dosa-dosa akan hilang karenanya. Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis, sebagaimana wasiat beliau kepada sahabat Mu'ad atau yang lain, beliau katakan, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Atbi'is sayyi'ah, ikuti suatu amal yang buruk dengan amal yang baik yang akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini juga terdapat padanya anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita banyak beramal saleh, mengimbangi amal-amal yang buruk yang kita lakukan. Saat amal buruk kita jatuh padanya, segeralah putus pengaruh amal buruk itu dengan amal yang baik. Jangan dibiarkan keburukan menyeret kepada keburukan berikutnya. Karena sifatnya amal yang buruk, dia akan menarik kepada keburukan yang lain. Maka segeralah, atbi' as-sayyi'ata al-hasanah, ikuti keburukan itu dengan yang baik. Tamhuha, yang akan menghapusnya. Dengan beramal saleh yang diantaranya adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat radhiyallahu an datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya yang jatuh dalam perbuatan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya agar segera salat 2 rakaat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah faedah daripada amal-amal saleh secara umum. Dan lebih-lebih 3 amalan yang tersebut pada hadis ini, yang ini merupakan amal-amal besar. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang kita ketahui di mana ia termasuk daripada rukun-rukun Islam, amal yang sangat besar. Tentu seperti kata Nabi, ia akan menjadi penutup dosa-dosa. As-salawatul khams, salat 5 waktu antara salat duhur kepada asar, atau asar kepada maghrib, maghrib kepada isya, isya kepada subuh, dan subuh kepada duhur. Amalan-amalan buruk yang dilakukan di antara salat-salat itu akan terhapus dengan kita melakukan salat lima waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Apa menurut kalian bila ada sebuah sungai di depan pintu rumah kalian yang kalian mandi tiap hari lima kali? Mata kulu dalika yubki min daranih. Apa yang diperbuat oleh sungai itu? Bukankah akan menghilangkan kotoran-kotoran yang di tubuh kalian? Qalu la yubki min daranih syai'an. Tentu dengan itu tidak akan tersisa kotoran-kotoran sedikit pun. Qala fadhalika mathalu shalawat al-khams yamhullahu biha al-khataya. Demikianlah perumpamaan salat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Ikhwani fi din rahimakumullah, demikian besarnya keutamaan salat. Di samping ini merupakan kewajiban yang mau tidak mau dan kita harus tunduk kepada Allah Azza wa Jalla untuk melakukannya. Namun ternyata di belakang kewajiban itu ada keutamaan besar seperti yang tersebut pada hadis tadi. Ikhwani fi din rahimakumullah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, namun disayangkan masih saja ada di antara muslimin yang menggampangkan urusan sholat. Di antara mereka ada yang meninggalkan, ada pula yang mengakhirkan dari waktu yang semestinya. Maka ketahuilah itu merupakan suatu dosa dari dosa-dosa besar, dan ia telah kehilangan keutamaan yang besar sebagaimana tersebut pada hadis ini. Amalan yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah sholat Jumat. Satu Jumat kepada Jumat berikutnya juga menjadi penutup dosa-dosa yang dilakukan antara dua Jumat tersebut. Keutamaan ditambah keutamaan yang lain. Bila tiap hari sudah melakukan sholat lima waktu, ternyata untuk mingguannya melakukan sholat Jumat, Allah pun menambahkan keutamaan dengan sholat Jumat itu, menambahkan kemurahannya dengan sholat Jumat tersebut, sehingga dengan itu pun dosa-dosa ditutup oleh Allah Azza wa Jal. Tersebut pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ightasala tuma'atal jum'ah, siapa yang mandi kemudian datang ke sholat Jumat, fa shalla ma quddira lahu, lalu sholat sesuai yang ditakdirkan untuknya. Yani datang untuk sholat Jumat, sebelumnya dia melakukan adab-adab dan tuntunan untuk datang ke sholat Jumat dengan mandi terlebih dahulu. Sesampainya di masjid, ia tidak langsung duduk, namun ia melakukan sholat. Sholatnya pun kalau bisa, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, bukan hanya dua rakaat, tapi ketika dia mampu lebih, dia pun melakukan yang lebih. Ma kudjira lahu, sesuai yang ditakdirkan untuknya. Sehingga sholat ini sholat mutlak yang tidak terbatas dengan jumlah. Kalau ada yang melakukan sholat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat dan seterusnya, maka akan lebih baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma anṣata." Lalu ia diam mendengarkan khutbah, "hatta yafrugha min khutbatih." Atau "hatta yufrugha min khutbatih." Sampai diselesaikan khutbah itu, "tsumma yusalli ma'ahu." Lalu salat bersama imam. "Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Maka akan diampuni untuknya yang antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. "Wa fadlu thalathati ayyam," dan ditambah 3 hari setelahnya. Demikian besar keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Ini salah satu dari keutamaan Jumat, dan di sana masih ada hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang keutamaan sholat Jumat. Kemudian ditambah dengan amalan berikutnya puasa Ramadan yang telah kita ketahui bersama keutamaannya, yang diantaranya juga sebagai penghapus-penghapus dosa. Hadis yang masyhur yang kita insyaallah menghafalnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang lalu dari dosa-dosanya. Puasa wajib yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, yang dilakukan selama 30 hari atau 29 hari. Keutamaan yang besar dengan itu ia dapatkan. Kalau saja Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan puasa Arafah yang Nabi sebutkan, dengan itu akan dihapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setelahnya. Begitu pula puasa Asyura yang Nabi sebutkan bahwa dengannya akan dihapus dosa setahun sebelumnya. Puasa satu hari dengan keutamaan sedemikian besar. Puasa sunnah dengan keutamaan sedemikian besar. Bagaimana dengan puasa wajib yang dilakukan selama satu bulan? Maka bersemangatlah wahai kaum muslimin untuk melakukan amal-amal yang saleh. Dengan itu insyaallah dosa-dosa yang tiap hari kita lakukan akan tertutupi olehnya dengan izin Allah Azza wa Jalla, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Majtunibatil kabair. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, kita sebagai hambanya diberi peluang begitu besar. Dan di antara syukur nikmat adalah menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya, bukan menyia-nyiakan kesempatan dan peluang ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunnah wa nafa'ana bima fihi minal ayati wal hikmah. واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، جماعة جمعة رحمكم الله، dari hadis yang kita baca pun kita mengambil suatu faedah bahwa di sana juga ada dosa-dosa yang disebut dengan kabair. Begitu pula kalau begitu sebaliknya, di sana ada saghair yang menjadi bagian lain daripada kabair. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam ayat Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan suatu keutamaan seseorang meninggalkan dosa besar. Dengan seseorang meninggalkan dosa besar, Allah Subhanahu wa taala juga akan menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa yang lain. Ternyata ini merupakan kemurahan yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi kita katakan bahwa amal soleh menutup dosa-dosa, ternyata juga kita meninggalkan dosa besar akan diberi pahala yang sama. Kita bersikap pasif, kalau tadi bersikap aktif berbuat, sekarang kita bersikap pasif tidak berbuat dosa-dosa besar, itu juga diberi pahala oleh Allah Azza wa Jal dengan ditutupinya dosa-dosa kita yang kecil. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa yang kalian dilarang darinya, kami akan tutup sayyi'at, kejelekan-kejelekan kalian, dan kami akan masukkan kalian dengan cara masuk yang mulia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, betapa besarnya karunia Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Dengan seorang hamba menjauhi dosa besar, dia akan diberi pahala seperti ini. Lalu apa dosa besar itu? Didefinisikan oleh para ulama bahwa dosa besar adalah suatu dosa yang pelakunya akan diancam dengan hukuman had di dunia. Semacam mencuri, maka dia akan dihukum dengan hukum potong tangan. Begitu pula dosa yang semakna dengannya, yakni ada hukuman had di dunia. Au tu'ida 'alaihi bil akhirah, atau suatu dosa yang diancam pelakunya akan diazab di akhirat. Misalnya seorang memakan riba, maka dia akan diperlakukan demikian dan demikian di akhirat. Ya. Maka kalau begitu ini merupakan salah satu dosa besar. Au du'ina sahibuh, atau satu dosa yang pelakunya dilaknat. Seorang misalnya mencela, mencaci maki orang tuanya, maka akan dilaknat. Maka ini merupakan dosa besar. Au ruttiba 'alaihi ghadab, atau akan diberi ancaman kemurkaan Allah Azza wa Jalla atas pelakunya, seperti dosa membunuh. Dan begitu pula dosa yang lain. Begitu pula dosa yang pelakunya dianggap bukan seorang yang beriman, seperti seseorang yang mengganggu tetangganya. Nah, inilah definisi daripada dosa besar. Maka jauhilah dosa-dosa yang punya sifat-sifat seperti itu. Insyaallah dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Adapun dosa yang kecil, maka di antara ulama menyebutkan adalah suatu dosa yang menjadi wasilah perantara kepada dosa yang lain. Namun di sini ada suatu catatan. Pembagian ini bukan berarti seorang hamba meremehkan dosa yang kecil dan merasa bahwa itu suatu hal yang sepele, toh itu akan hilang dengan kita beramal soleh. Seseorang yang menganggap remeh suatu dosa, walaupun itu dosa kecil, bisa jadi karenanya akan menjadi dosa besar. Tidak selalu dosa kecil akan selalu kecil. Sebagian ulama mengatakan la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, lagi-lagi melakukan, lagi-lagi melakukan. La saghirata ma'al israr. Dan jangan-jangan ia salah menilai, dianggapnya dosa kecil padahal itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian kira itu remeh padahal di sisi Allah Azza wa Jalla besar. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaku fi a'yunikum minasy sya'r." Sungguh kalian telah mengamalkan suatu amalan yang dalam pandangan mata kalian lebih kecil, lebih lembut daripada rambut. Ingat, yang mengatakan seorang sahabat, artinya di zaman itu beliau telah menilai ada orang-orang yang sudah berani berbuat amalan-amalan yang dia pandang remeh, lebih remeh daripada rambut. Kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mufiqat. Padahal kami dulu di zaman Nabi menganggap dosa itu, dosa yang sama, adalah termasuk dosa mubiqat, dosa yang akan menghancurkan pelakunya. Nah, kalau kita melihat kepada ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diucapkan saat itu, bagaimana dengan kita sekarang? Zaman sekarang dosa besar dianggap remeh, apalagi dosa kecil. Bahkan zaman sekarang bukan hanya dosa besar, kekafiran pun terkadang dianggap remeh, dijadikan geguyonan, bercanda. Sungguh ia telah bermain api, sangat mengerikan. Oleh karenanya, seperti yang tadi saya ingatkan, bahwa kita semua tidak boleh meremehkan dosa kecil. Ikhwani fiddin rahimakumullah, semua dosa harus kita berusaha untuk menjauhinya dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, serta mohon kepada Allah Azza wa Jal i'anah, bantuannya agar kita selamat daripada dosa-dosa tersebut. Demikian ahibati billah rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari segala sesuatu yang akan menyampaikan kepada kemurkaannya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, sarrif qulubana ila ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimish shalah.